إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan di atas tauhid dan sunnah, dan juga kenikmatan kesehatan, kesempatan, sehingga waktu-waktu yang berlangsung selangkah demi selangkah, hari demi hari kita upayakan untuk maksimalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara bentuk ketaatan yang besar adalah meluangkan waktu untuk talabul ilmi, mempelajari, menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Yang semoga kajian kita ini tergolong bagian darinya. Maka untuk selalu kita ingat mengikhlaskan diri kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap amalan saleh yang kita lakukan. Pembahasan yang lalu, bab ke-34, ada yang belum tersampaikan. Bab itu terkait dengan laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah yang dikatakan al-wasil, orang yang menyambung silaturrahim itu, bil mukafi, dengan melakukan yang seimbang, yang setimpal, yang sama. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan urutan ke-68 pada kitab ini menyatakan laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimah wasalahu wasalaha. Kata beliau bahwa bukanlah yang dikatakan al-wasil adalah bil mukafi, adalah yang melakukan dengan yang sama. Artinya, sebagaimana telah dijelaskan, dia mau untuk menyambung hubungan itu, silaturrahim, ketika dilakukan hal yang sama. Dia mau ketika itu dikunjungi, atau dia diberikan hal yang sama. Tidaklah demikian al-wasil. Walakin al-wasil, akan tetapi kata beliau, al-wasil idza quti'at rahimah wasalaha. Tatkala silaturrahim tadi sudah terputus, maka dia menyambungnya. Yang ingin ditambahkan sekaligus sebagai kesimpulan adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan fahum thalathu darajat. Maka melalui hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mereka itu, orang yang terkait dengan silaturahim ini, ada 3 derajat. Thalathu darajat, ada tiga derajat. Derajat yang pertama al-wasil, yang menyambung, yang berusaha mendahului, wala yutafaddal, walaupun dia tidak berharap untuk didahului atau kemudian dilakukan hal yang seimbang. Itulah al-wasil. Yang kedua, melalui hadis itu juga kita dapatkan al-mukafi. Al-mukafi alladhi la yazidu fil i'ta' ala ma ya'khudh, adalah dia yang tidak menambah di dalam pemberian atas apa yang dia ambil. Artinya sama. Nah, sesuai dengan apa yang diberikan. Kemudian yang ketiga, al-qati' alladhi yutafaddal alaih wa la yatafaddal, orang yang didahului dan dia tidak mendahului. Secara bahasa, al-qati' artinya yang memutus. Artinya yang memutus. Nah, maka dengan itu, tiga derajat tadi menunjukkan bagian-bagian manusia terkait dengan silaturrahim. Yang terbaik tentunya adalah al-wasil. Yang di bawahnya lagi adalah al-mukafi. Nah, daripada dia tidak lakukan, maka dia tidak membalas kebaikan yang dilakukan kepadanya. Nah, maka dia al-mukafi. Sedangkan yang ketiga adalah tercela, karena dia adalah orang yang memutusnya. Sekian hadis yang sudah kita ketahui bagaimana ancaman dan tercelanya orang yang memutuskan silaturrahim. Berikutnya kita melanjutkan bab ke-35. Penulis, yakni Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari. Demikian nama lengkap beliau, Al-Imam Al-Bukhari adalah namanya Muhammad. Beliau adalah putra dari Ismail. Ismail adalah putra dari Ibrahim. Nah, Al-Bukhari nisbat kepada daerah tempat beliau berasal. Maka sanad beliau atau nama tadi, nama beliau sendiri Muhammad, kemudian ayahnya Ismail, ayahnya lagi Ibrahim, adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah adalah keturunan dari Ismail, dan Ismail alaihi salatu wassalam adalah putra Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab fadlu man yasilu dha ar-rahim al-zalim, keutamaan terhadap orang yang menyambung dha ar-rahim, menyambung silaturrahim al-zalim kepada orang yang zalim. Kita masih melanjutkan perkara yang berkaitan dengan silaturrahim. Berikut beliau meletakkan judul demikian. Adanya keutamaan seseorang yang menyambung silaturrahim. Nah, kaitannya dengan orang yang zalim. Diriwayatkan, haddatsana Malik ibn Ismail, qala haddatsana Isa ibn Abdurrahman, an Talhah, an Abdurrahman ibn Awsajah, anil Barra, Qala ja'a a'rabiyyun faqala ya nabiyallah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Telah datang seorang A'rab. A'rab beda dengan Arab. A'rab adalah orang yang tinggal di pegunungan, orang yang tinggal jauh dari perkotaan, Badui. A'rab. Dan riwayat tidak hanya ini, padanya riwayat-riwayat yang lain menyebutkan datangnya seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau bertanya, dan mereka itu tanya apa adanya dan secara langsung tanpa berputar ke sana kemari. Mereka biasa seperti itu bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini merupakan kesempatan yang berharga bagi para sahabat yang lain. Tatkala para sahabat sedang bersama Rasul, kemudian datang seorang Badui. Dia akan bertanya kepada beliau. Yang pertanyaan itu akan dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengandung tentunya ilmu. Tentu yang berada di sekitar beliau para sahabat akan kecipratan atau mendapati faedah. Ini salah satu keuntungan datangnya A'rabi. Salah satunya adalah pada kejadian ini, ja'a A'rabi, datang A'rabi, faqala ya nabiyallah, wahai nabinya Allah. Demikian memanggil beliau. Kadang-kadang langsung namanya beliau. Ya Muhammad. Bahasa Jawa itu unjambal. Langsung manggil namanya. Biasanya disertai dengan predikat atau apa. Maka para sahabat rata-rata memanggil beliau ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kabarkan atau berikan kepada kami demikian-demikian. Beda dengan Badui, seperti riwayat ini memanggil ya Nabi Allah, yang tadi telah disebutkan terkadang memanggil namanya beliau secara langsung, ya Muhammad. Sehingga pada hadis Jibril, yang kita telah ma'ruf bagi kita bersama hadis Jibril, datangnya seseorang yang menyamar, datangnya malaikat yang menyamar sebagai manusia. Jibril alaihissalam menyamar sebagai manusia yang datang entah dari mana arah datangnya. Tidak diketahui jejak safarnya, jejak pijakannya, tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk bersimpuh di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh beliau. Kemudian beliau tanya lagi, akhbirni anil iman. Dan seterusnya. Asyahid dalam peristiwa itu, bahwa malaikat Jibril alaihissalam yang menyamar tadi memanggil nama beliau secara langsung. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, agar para sahabat yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa ini adalah Badui. Tidak terkesan sedikit pun bahwa yang datang itu adalah malaikat yang Allah jalla wa ala utus, sehingga akan terkonsentrasi terhadap pertanyaan tadi dan tentang kejadian datangnya Jibril alaihissalam kepada beliau, dan baru diketahui setelah beliau beranjak meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian A'rabi memanggil nama beliau, ya Nabi Allah. Nah, tidak salah. Nah, wahai Nabi-Nya Allah, alimni amalan yudkhilni al-jannah. Ajarkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam jannah. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Jika engkau, atau artinya di sini meskipun kau berbicara aqsartal khutbah, dengan pembicaraan yang singkat, nah, pertanyaannya pendek, nah, laqad a'radtal mas'alah, tetapi dengan itu telah memperluas pertanyaan. Artinya jawabannya itu panjang, jawabannya itu lebar. Tidak sekedar satu atau dua jawaban. Pertanyaannya secara umum, tetapi jawabannya itu adalah panjang. La in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Naam. Setelah beliau menyatakan demikian, maka beliau sebutkan enam kepadanya. Di antara suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah adalah a'tiq an-nasmah, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. An-nasmah itu artinya ar-ruh. Naam. Artinya adalah jiwa. Ar-ruh wan-nafs. Ruh dan jiwa. Itu adalah an-nasmah. Naam. Kata ini sudah pernah kita ketahui. Tepatnya pada hadis yang ke-8. Naam. Silahkan antum lihat kembali sekaligus sebagai murojaah terkait dengan hadis yang ke-8, bahwa seorang sahabat yang bernama Taisalah bin Mayyas. Naam. Sahabat atau mungkin tabi'in, Taisalah bin Mayyas menceritakan, kuntu ma'an najadat. Aku biasa berkumpul dengan an-najadat. An-najadat nisbat pengikutnya Najdah bin Amir. Najdah bin Amir ini adalah seorang khariji, seorang khawarij. Nah, karena biasa kumpul dengan mereka yang berpahaman teroris seperti itu, Khawarij dalam konteks hari ini adalah kaum teroris. Nah, karena berpikiran atau berkumpul bersama mereka, cepat atau lambat akan tertular. Nah, cara berpikirnya atau cara pemahamannya, sehingga terjadilah apa yang dialami oleh Taisalah bin Mayyas. Fa'asabtu dhunuban, sehingga aku pernah berbuat dosa. La araha illa minal kabair, yang aku nilai tidaklah lain kecuali itu termasuk dosa besar. Padahal yang dilakukan oleh dia adalah dosa kecil mungkin kategorinya. Tapi karena kaum yang ekstrim, kaum khawarij, salah satu prinsipnya adalah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dan juga menyatakan orang yang melakukan dosa besar akan kekal di neraka selama-lamanya. Yang prinsip ini berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak menyatakan bahwa setiap pelaku dosa besar keluar dari lingkaran Islam. Dilihat dosa besar mana yang dia lakukan. Nah, mencuri, zina, khamar, itu dosa, tergolong dosa besar. Tapi apakah bisa kemudian dikeluarkan dari keislaman? Maka tunggu dulu. Tidak kemudian keluar darinya dengan gampangnya. Melainkan dirinci sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama. Al-muhim bahwa Taisalah tadi melakukan suatu dosa yang menurut anggapannya termasuk al-kabair. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah ketemu dengan ulama, orang yang mengerti, bahkan itu sahabah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Umar bertanya, apa sih yang engkau maksud dengan engkau tertimpa dengan dosa besar? Maka disebutkanlah oleh Taisalah, demikian-demikian, yakni aku berbuat ini, berbuat itu. Apa jawaban Ibnu Umar? Laisat hadihi minil kabair. Bahwa ketahuilah yang kau lakukan bukan termasuk dosa besar. Dosa besar itu ada 9, kata Ibnu Umar melalui hadis ini. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga kemudian qatlu nasmah. Dan kemudian berikutnya dan berikutnya. Qatlu nasmah artinya membunuh jiwa. Bunuh diri termasuk minal kabair. Asyahid, kata nasmah, sudah kita pernah ketahui. Bertemu lagi pada hadis ke-69. Salah satu amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah adalah a'tiq an-nasmah. Jika memang terjadi atau sedang berlaku perbudakan di suatu masa, maka jika engkau bebaskan, merdekakan dia, maka itu suatu amalan yang besar. 6. Disebut budak dengan kata an-nasmah, yang maknanya adalah jiwa. 6. Memerdekakan mereka. Kemudian kata beliau, fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakka juga artinya memerdekakan. Asal kata artinya membuka atau melepaskan. Ar-raqabah artinya budak. Nah, pernahkah kita dengar kata fakku raqabah? Di surat Al-Balad. La uqsimu bihadal balad. Wa anta hillum bihadal balad. Sampailah pada ayat yang ke-10. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah tunjuki kepada manusia itu an-najdain. Dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dia punya akal untuk bisa memilih. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kepada dia dua jalan. Untuk kemudian dia berpikir kalau ingin selamat, maka dia akan tempuh jalan kebaikan. Jika dia memang enggan dan tidak mau ditunjuki jalan kebaikan. Jalan kebaikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dia enggan, maka berarti dia memilih jalan yang sebaliknya. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan harta yang dia miliki tadi, al-aqabah. Dia menempuh jalan yang mendaki dan juga sukar. Itu asal kata aqabah. Falaqtahamal aqabah. Tidakkah sebaiknya dia mau tempuh jalan yang mendaki dan juga jalan yang sukar. Artinya cukup berat amalan itu. Tetapi itu justru adalah jalan kebaikan yang bisa mengantarkan ke dalam jannah. Maka ayat yang ke-12 menyatakan wama adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah aqabah itu? Karena saking besarnya amalan itu yang namanya aqabah, sehingga Allah ingin mengangkat untuk menarik perhatian agar semakin serius apa yang Allah akan beritakan. Dan itu sering terjadi pada beberapa ayat Al-Quran. Wama adraka. Wama adraka. Wama adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan diantaranya. Fakku raqabah. Ayat yang ke-13. Fakku raqabah. Melepaskan budak dari perbudakannya. Kemudian sekaligus kita ketahui lebih lanjut ayat ini, apalagi amalan yang berat, apalagi yang termasuk aqabah. Ayat ke-14 menyebutkan au it'amun, atau memberi makan, fi yaumin dzi masghabah, pada hari kelaparan. Memberi makan pada saat hari mereka tertimpa kelaparan. Itu amalan yang besar. Itu termasuk aqabah. Kemudian apalagi? Ayat ke-15 menyebutkan yatiman. Engkau perhatikan. Engkau layani anak yatim. Makrobah. Makrobah itu yang memiliki hubungan kekerabatan. Yatiman da makrobah. Au miskinan da matrobah. 16 Allah Jalla wa'ala sebutkan, atau orang miskin yang matrobah, yang sangat fakirnya. Itu diantaranya aqabah. Fakku raqabah, it'amun fi yaumin di masrobah, yatiman da makrobah, au miskinan da matrobah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Balad. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan fakku raqabah, memerdekakan budak. Qala, maka badu ini tadi bertanya kepada beliau, awalaisata wahidan, ya Nabi Allah, bukanlah kedua kalimat itu adalah satu makna, a'tikin nasmah dan juga fakku raqabah. Sekaligus kita ambil faedah terkait dengan pertanyaan badui tadi. Tambihul alim ilal mas'alati ilal as'ilatil hammah min talamidhihi wa ta'liq 'alayha wa taswib ma yalzamu dhalik. Mengingatkan kepada seorang alim, nah, terkait di sini badui tadi mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal mas'ilatil hammah, terkait dengan pertanyaan yang penting. Min talamidih, yang itu disebutkan oleh murid-muridnya. Nah, badui tadi bertanya, bukankah dua kata kalimat itu sama maknanya? Sama-sama memerdekakan budak. Dia teliti, dia perhatian. Sehingga kemudian tidak kemudian berhenti, tinggal diam, tetapi bertanya kepada beliau. Alai awalai sata wahidan, bukankah itu satu makna ya Rasulullah? Nah, dari sini kemudian dikupas oleh para ulama, mengingatkan. Nah, barangkali mungkin adalah suatu hal yang lain. Apakah memang berbeda dua kata itu? Qala, maka kata beliau, la, itu bukan arti yang satu, tetapi masing-masingnya memiliki makna. Kemudian beliau jelaskan, etku an tu'tik an nasmah, bahwa yang dinamakan a'tik an nasmah adalah engkau sendiri yang memerdekakannya. A'tiq an-nasmah, berarti engkau sendiri yang memerdekakannya. Sedangkan fakku raqabah adalah engkau saling ta'awun untuk memerdekakannya. Bagaimana caranya? Saling bantu-membantu untuk bisa memerdekakannya. Mungkin karena harga budak itu tinggi yang ditawarkan. Sehingga dia tidak bisa sendirian. Nah, kalau dia mampu sendirian membebaskannya, maka a'tikin nasmah. Tapi kalau dibantu yang lainnya, maka dinamakan fakku raqabah. Saling ngumpulkan dana, kemudian untuk membebaskan sang budak tadi. Karena kalau dia sendiri tidak cukup. Nah, beda apa tidak? A'tikin nasmah dengan fakku raqabah. Maka faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah i'ta'ul jawab al-jami'. Beliau berikan jawaban yang sempurna, yang meliputi ala su'alil jami' terhadap pertanyaan yang menyeluruh juga. Nah, beliau berikan jawaban yang memuaskan. Tentunya beliau berikan jawaban atas pertanyaan itu terkait dengan kondisi. Nah, karena kondisinya banyak perbudakan tadi yang perlu ada perhatian. Sehingga salah satu yang bertanya ini nampaknya orang yang pas untuk melakukannya. Sehingga beliau sebutkan amalan tadi. A'tikin nasmah wa faqqur raqabah. Kemudian beliau sebutkan al-manihah ar-raghub. Al-manihah artinya pemberian. Al-atiyah. Sinonimnya adalah al-atiyah, pemberian. Ar-raghub adalah unta betina. Yang diambil air susunya. Air susunya banyak, maka itu diberikan kepada seseorang. Unta yang demikian diberikan kepada seseorang selama itu masih ada untuk kemudian dimanfaatkan. Apakah diambil air susunya, kemudian dimanfaatkan dari bulunya, dan sebagainya. Al-manihah ar-raghub. Pemberian ar-raghub, unta tadi. Wal-fai' ala dhi ar-rahim. Al-fai' dimaknakan di sini adalah mengembalikan atau memulihkan silaturrahim. Nah, memulihkan hubungan silaturrahim. Fa illam tutik dzalik, setelah beliau sebutkan tadi beberapa amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah, beliau kemudian nyatakan fa illam tutik dzalik, jika engkau tidak mampu untuk lakukan itu, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Maka perintahkan untuk melakukan kema'rufan kepada siapapun. Lakukan, perintahkan kepada mereka kema'rufan dan cegahlah mereka wanha 'anil munkar, cegahlah dari perbuatan munkar. Fa illam tuti' dzalik, jika engkau belum mampu untuk melakukan itu, fakuffa lisanak illa min khairin. Maka hendaklah engkau tahan lisanmu kecuali dari kebaikan. Maka silakan kau pergunakan lisanmu dalam urusan yang baik. Jika tidak, maka sebaiknya engkau diam. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap. Nah, jika dia tidak bisa berucap yang baik, au liyasmut, maka hendaklah baginya diam. Pertanyaannya, apa kaitan hadis ini dengan bab, dengan judul yang diletakkan oleh al-muallif rahimahullah, keutamaan orang yang menyambung hubungan silaturrahim dengan sementara orang itu adalah orang yang zalim. Dari mana kita bisa ambil amalan-amalan yang memasukkan ke dalam jannah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan bab. Maka tentu penulis meletakkan bab hadits ini ada kaitannya dengan bab. Naam. Atau bab tadi diletakkan kaitannya dengan hadits. Naam. Di kalimat mana kaitannya? Korelasinya dengan bab. Keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang berbuat zalim. Yang bisa membantu. Disebutkan bahwa pada kata al-fai ala dhi ar-rahim. Al-fai ala dhi ar-rahim. Wal-amal bihi laisa yasiran. Sementara amalan itu bukanlah mudah. Amalan untuk menyayangi dan memberi kebaikan kepada mereka itu bukanlah mudah. Karena kaitannya orang yang dihadapi adalah orang yang zalim. Antara iya ataupun tidak. Antara ditanggapi atau bahkan kemudian kita yang akan tertimpa atau mendapatkan balasan juga. Sehingga itu al-amal bihi laisa yasiran. Bukanlah amalan yang mudah. Fadhu ar-rahim imma an yakuna muhsinan munsifan wa imma an yakuna musian zalima. Maka menyambung silaturahim dengannya bisa jadi muhsinan, munsifan, dia orang yang baik, yang mau berpikir dengan berpikir yang sehat. Bahwa ini datang, walaupun saya begini, tetap mau juga datang, berusaha menyambungnya, mulai muncul, melunak cara berpikirnya, sehingga kemudian direspon dengan baik. Wa imma an yakuna musian zaliman. Bisa jadi juga dia tetap musi, tetap jahat, zalim kepada kita. Bahkan kita mungkin akan mendapatkan imbasnya dari apa yang dilakukannya. Maka sejauh itu, yang perlu kita pahami lagi, sejauh itu penulis, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengambil istimbat, mengambil faidah dari suatu hadis yang mungkin kita sebagai orang biasa seperti kita tidak sampai berpikir ke sana. Ambil suatu hadis, kemudian beliau sebutkan dari sisi ininya. Itu suatu hal yang bukanlah mudah. Dan ini kebiasaan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Baik dari sisi kitab ini maupun dari sisi Sahih Bukharinya. Beliau mengambil istimbat-istimbat hukum yang tadinya kita tidak menalar sampai ke sana. Itulah mungkin dari faedah melalui hadis ini. Tinggallah yang tersisa adalah perawi yang disebutkan. Haddatsana Malik ibn Ismail. Malik ibn Ismail bukan sebelumnya disebutkan, melainkan ini yang pertama. Malik ibn Ismail bin Dirham. Ibnu Dirham, Abu Ghassan An-Nahdi, Abu Ghassan An-Nahdi, Al-Hafiz, beliau seorang Al-Hafiz. Min a'immatil muhadditin, termasuk imam-imamnya ulama hadith. Bukan biasa, bukan gampang, beliau, Malik ibnu Ismail, min a'immatil muhadditin. Kondisi beliau atau penilaian terhadap beliau thiqatun mutqin. Sudah thiqah kemudian mutqin. Kokoh hafalannya. Kata Al-Imam Ibn Hatim rahimahullah, beliau memiliki fadl, keutamaan, salah, memiliki kebaikan dan juga ibadah. Dan juga kesahihan hadith. Kesahihan hadith. Dan juga istiqamah. Dan juga istiqamah. Maka juga selain Abu Hatim juga Ibnu Adi menyatakan mengakui kejujurannya. Ibnu Adi menyatakan kejujurannya dan keadilannya. Beliau wafat pada tahun 210 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Malik ibn Anas menyatakan haddatsana Isa bin Abdurrahman. Isa bin Abdurrahman juga baru pertama kita temui pada kitab ini. Beliau Abu Salamah. Kunyah beliau Abu Salamah. Kedudukan beliau thiqah. Salihul hadith. Hadis-hadisnya salih, baik. Naam. Beliau termasuk masyayikh atau syekh yang berada di Kufah di Irak. Salah satu kota di sana adalah Kufah. Naam. Isa ibn Abdurrahman meriwayatkan dari Talhah. Talhah ibn Musarrif. Ibn Amr. Ibn Ka'ab. Saya ulang. Ibn Musarrif. Ibn Amr. Ibn Ka'ab. Al-Kufi. Seorang dari Kufah. Kedudukan beliau thiqah. Naam. Hadis-hadisnya juga salih. Sampai dipuji oleh A'mash. A'mash, kita sudah tahu biografi sebelumnya, memuji kepada beliau, yang tidak pernah pujian itu beliau berikan kepada seorang pun. Talhah bin Musarrif dipuji oleh A'mash. Ya tentunya mungkin pujian tadi tidak di hadapannya. Nah, dipuji oleh seorang alim besar, A'mash. Talhah Sayyidul Qura, pimpinannya seorang qari. Sampai kejadian berkumpul para qurra, para qari di rumahnya Al-Hakam Ibnu Uyainah. Berkumpul di sana. Maka diketahui bahwa Talhah aqra ahlil Kufah. Paling qari-nya penduduk Kufah. Kata Al-Imam Abdul Malik Ibnu Abjar, ma ra'aitu mithlahu wa ma ra'aituhu fi qaumin illa ra'aitu lahul fadl 'alaihim. Tidak aku lihat semisal beliau, dan tidak aku lihat pada suatu kaum melainkan aku ketahui dia yang memiliki keutamaan di antara mereka. Talhah bin Musarrif ibn Amr ibn Ka'ab al-Kufi meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Awsajah. Juga baru pertama kita dapatkan Abdurrahman ibn Awsajah kedudukannya thiqah. Beliau terbunuh pada hari Az-Zawiyah. Pada hari atau perang Az-Zawiyah bersama Ibnu Al-Ash'ath. Ibnu Al-Ash'ath pada tahun 82 Hijriah. Meriwayatkan dari Al-Barra. Al-Barra Ibnu Azib. Nah, masih kecil pada waktu terjadinya Perang Badar. Al-Barra ibn Azib masih kecil pada kejadian Perang Badar. Nah, beliau dengan Ibn Umar beda sedikit umurnya. Nah, Al-Barra ibn Azib sepantaran dengan Ibn Umar. Nah, wa ghazza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 ghazwah. Ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 kali. Nah. Beliau ikut perang dan sampai mengantarkan kepada wafatnya bersama sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Dan juga bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kejadian perang Jamal, Siffin, dan juga memerangi kaum Khawarij. Pada tahun 72 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Barra menyebutkan riwayat tadi sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah jalla wa ala jadikan sebagai ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.